Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi mura'atil halali wal harami fil mu'amalati wal anghiha. Fasal yang menjelaskan kewajiban memperhatikan halal dan haram dalam sosial ya, muamalah atau pernikahan. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin alla yadkhula fi syai'in minal muamalat hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harama. Wa ma harama ya. Jadi semua orang Islam yang mukallaf, mukallaf itu ya sudah balig dan berakal, dia tidak diperbolehkan melakukan sesuatu, sesuatu ini muamalat ya, ditafsir muamalat, hingga dia mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ramli wa may yabi aw yastari aw yattajir yata'ayyanu alaihi ma'rifatu ahkami tijarat. Menurut Syekh Ar-Ramli ya, barang siapa yang menjual sesuatu atau membeli atau berdagang, maka dia harus ya, harus mengetahui hukum-hukum hal itu, hukum-hukum perdagangan, aturan-aturan dalam fikih, dalam syariat tentang perdagangan itu apa saja. Wa kadza ma yahtaju ilaihi sahibu kulli hirfah yata'ayyanu ta'allamuhu. Begitu pula orang-orang yang bekerja atau memiliki profesi yang lain, dia harus mengetahui hukum-hukum tentang apa yang dikerjakan itu, pekerjaan yang sedang dilakukan itu. Wal muradul ahkamu dhahirah al-ghalibah dunal furu'in nadirah wal masail ad-daqiqah intaha. Jadi yang dimaksud dengan hukum-hukum yang harus diketahui adalah hukum-hukum dohir ya, hukum-hukum yang sifatnya dohir. Dohir itu artinya ya bukan hati ya, gerakan maupun perbuatan maupun ucapan ya, yang biasa terjadi. Jadi tidak diharuskan mengetahui fikih-fikih yang jarang terjadi, permasalahan-permasalahan yang jarang terjadi, atau masalah-masalah fikih yang sulit ya, yang rumit. Pokoknya hal-hal yang kemungkinan besar dihadapi, hal-hal yang kemungkinan besar dilakukan itu harus dipahami ilmunya. Lian Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala ta'abbadana ay kallafana wa amarana bi asya. Falabudda alaina min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Mengapa semua orang harus mengetahui halal dan haram ya? Halal, kehalalan dan keharaman yang dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita dan memaksa kita melakukan beberapa ibadah, sehingga kita semua harus menjaga, harus memperhatikan apa yang ibadah apa yang sedang kita lakukan. Wala budda min tahsilil ilmi, dan mau tidak mau seorang harus mengetahui tentang ibadah apa yang dilakukan, harus mencari ilmu tentang itu. Lianna talabal ilmi faridotun ala kulli muslim. Karena mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu hukumnya fardu bagi semua orang Islam. Wa innama huwa talabul muhtajilah afadha dhalikal ghozali. Jadi hadis atau tuntutan mencari ilmu itu tidak semua ilmu harus dicari, tapi terkhusus hanya ilmu yang dibutuhkan saja. Sehari-hari kita melakukan apa? Ya itu yang harus kita ketahui, ilmu tentang itu yang harus kita ketahui. Waqad ahallal bai'a ay tijarata wa harramar riba. Wa kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Allah dalam Al-Qur'annya, dalam firman-Nya telah berfirman bahwa Allah menghalalkan riba dan menghalalkan bai ya, mohon maaf. Allah menghalalkan bai ya, jual beli atau berdagang, dan mengharamkan riba. Qala Sulaiman al-Jamal yakni wa halallahu lakum al-arbah fi tijarah bil bai'i wal wasyira wa harrama riba alladhi huwa ziyadatun fil mali ajli ta'khiril ajal. Di dalam ayat ini Sulaiman al-Jamal ya, Syekh Sulaiman al-Jamal menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah Allah menghalalkan keuntungan-keuntungan bagi kalian yang didapatkan dari berdagang, berdagang, baik itu membeli maupun menjual ya. Keuntungan yang didapatkan dari membeli atau menjual itu dihalalkan oleh Allah. Dan Allah mengharamkan riba. Riba yaitu bertambahnya harta karena mengakhirkan pembayaran. Jadi memberi hutang tapi harus dikembalikan lebih banyak, itu riba. Saya menghutangi orang 1 juta tapi nanti kembalinya harus 1 juta 200, itu riba namanya. Wa dzakara ba'dul ulama il farqa bainal ba'i war riba. Faqal idza ba'a thawban yusawi asrah wa bi isrin. Faqad ja'ala dzata sawbi muqabilan bi isrin. Falamma hasalat tarati ala hadza taqabul sara kullu wahidin minha muqabilan lil akhar fil maliyah indahuma falam yakun ahidan min sahibihi syai'an bi ghairi iwad. Di sini sebagian ulama membedakan antara bai' dan riba ya, antara bai' dan riba. Jadi bai' itu halal, riba itu haram. Perbedaannya bagaimana itu dijelaskan oleh sebagian ulama. Andai kata ada orang yang menjual baju yang harganya 10 tapi dijual 20. Jadi baju itu ditukarkan dengan uang 20. Nah, kalau keduanya sama-sama rela, maka pertukaran ini adalah sah ya. Pertukaran ini sah. Setiap dua orang yang bertransaksi itu saling menukarkan hartanya sehingga keduanya itu tidak mengambil barang saudaranya tanpa pengganti. Jadi kan pertukaran ya, baju ditukarkan dengan uang 20. Itu yang boleh itu. Wa idza amma idza ba'a asrata dirham bi isrin faqad akhadzal asrah azzaidah bi ghairi iwad. Fala yumkinu ayyukal inal iwad huwa al imhal fi hadhil fi muddatil ajal. Li'anal imhal laisa malan hatta yaj'alhu iwadun minal asrati zaidah. Faqad dhahara al farqu baina surataini intaha. Kalau ada orang yang memberikan 10 dirham kemudian dia meminta dikembalikan 20, berarti dia mengambil kelebihan 10, mengambil 10 tanpa pengganti. Kalau tadi kan baju diganti dengan 20, walaupun harganya 10 tapi diganti dengan 20, keduanya rela, itu tidak apa-apa karena memang satu baju itu dihargai dengan 20. Tapi kalau uang dikembalikan dengan uang, dirham dikembalikan dengan dirham, itu tidak boleh. Saya memberikan 10 dirham tapi saya minta dikembalikan 20 dirham. Itu kan berarti saya mengambil 10. Saya mengambil 10 tanpa pengganti, tanpa pertukaran. Sehingga hal ini tidak bisa dikatakan bahwa penggantinya adalah tempo. Saya menghutangi orang selama 10 hari. Jumlahnya 10. Hutangnya 10, tapi nanti saya minta dikembalikan 20. Itu yang 10 itu atas nama 10 hari tempo, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena penundaan pembayaran itu tidak tergolong harta sehingga bisa dijadikan pengganti, bisa ditukarkan dengan uang. Itu tidak harta, yang bisa ditukarkan adalah harta dengan harta. Kalau waktu itu tidak bisa ditukarkan dengan harta ya. Sehingga kalau kita melihat dua contoh ini ya, kita bisa tahu perbedaan antara riba dan bai' ya. Ini sudah tidak saya coret-coret lagi ya mungkin ya. Faqad qayyada syar'u ay sahibus syar'i wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala hadzal bai' al ma'rufa bi alati ta'rif ay alladhi huwa fil ayat asy-syarif bi kuyut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman tadi mengucapkan kata bai' itu bersama dengan al ya. Wa halallahul bai'a. Itu kata bai' kan ada alnya. Kalau ada alnya berarti isinya itu sudah diketahui. Isinya itu terkhusus bukan umum. Al itu kan marifat ya. Bikuyudin artinya kalau bai' yang ada di ayat itu ada alnya, berarti tidak semua penjualan itu boleh, tidak semua bai' itu boleh. Bai' yang boleh hanya kalau mencukupi beberapa syarat ya. Bikuyudin bima yamnaul fasad wa yuzilul haram. syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang bisa menghalangi kerusakan be dan bisa menghilangkan keharaman. Karena yen Nabi sallallahu alaihi wasallam an litafriqi bainal amati wa waladiha alladzi lam yumayyiz walau min zina. Au kana majnunan qabla ifaqatihi. Fayabtulul bai'ul mashubu bidzalika tafriq ijma'an. Jadi ada beberapa larangan syariat ya terkait dengan jual beli. Contohnya Nabi melarang memisah antara budak dengan anaknya. Jadi ada budak perempuan, budak itu memiliki anak, anaknya belum tamyiz ya, anaknya belum tamyiz, itu pemilik budak tidak boleh menjual salah satunya, menjual induknya tanpa anaknya tidak boleh, atau sebaliknya ya. Pokoknya antara ibu dan anak, kalau anaknya belum tamyiz itu tidak boleh dipisahkan. Karena ya anak itu masih butuh apa bimbingan dari orang tua. Walaupun anak ini hasil zina, anak ini tidak resmi pernikahan hasil zina, itu pun tetap haram. Jadi penjualan seperti ini hukumnya haram karena dilarang oleh Nabi. Atau misalkan ada anak yang sudah tamyiz tapi gila. Ada ibu dan anak, anaknya sudah tamyiz tapi gila. Itu juga tidak boleh menjual ibunya sebelum gilanya sudah sembuh. Kalau sembuh boleh. Boleh ya. Jadi penjualan yang disertai dengan pemisahan antara ibu dan anak itu selain haram juga batal ya. Baiknya tidak sah, dan ketidaksahan ini disepakati oleh ulama. Wa in radiyatil au ubqiyat au kanat majnunah wifaqanil jalal al-bulkini fi surati ibaqil wa khilafanil adri'i fi surati jununihi lirayati haqqil walad. Jadi mana ya? Ketidaksahan penjualan itu walaupun sang ibu sudah rela, walaupun sang ibu itu juga gila, itu juga tetap tidak sah. Hal ini sesuai dengan keterangan Jalaluddin Arbulkini ya, dalam penggambaran tentang budak perempuan yang kabur dari sayidnya. Itu haram ya, kaburnya itu haram. Tapi dalam penggambaran ibu yang gila itu berbeda dengan keterangan Adri'i. Jadi keterangan Adri'i, kalau ibunya gila itu tidak apa-apa dijual. Nah, alasan mengapa ketidakbolehan penjualan ini karena menjaga hak dari anak ya. It'audul abikoh wa ifakotul majnunah. Tadi ibak atau apa itu kaburnya budak dari sayidnya itu, misalkan ada orang yang punya budak perempuan itu punya anak ya, kemudian budak perempuan itu kabur dari rumah. Nah itu menurut Jalaluddin Al-Bulkini itu juga hukumnya sama, tidak boleh menjual budak yang kabur tadi. Ini alasannya. It'audul abiqah wa ifaqatul majnunah mutarakkibani kulla waqtin afad dzalika Ibnu Hajar. Mengapa tetap tidak boleh? Karena budak yang kabur dan juga kesembuhan ibu yang budak perempuan yang kabur dan juga kesembuhan ibu yang gila, keduanya itu kan masih dimungkinkan hilang di setiap waktu. Artinya budak yang kabur itu kan tidak selamanya kabur ya, masih ada potensi dia kembali. Begitu pula budak yang gila itu kan masih ada potensi sembuh ya. Wa ka hurmati bait ta'amil kafirin mukallafin idza ulima audzunna annahu ya'kuluhu nahar ramadan li anna dzalika ya'anatun 'alal maksiyah. Contoh bait yang lain ya, contoh penjualan yang lain adalah menjual makanan kepada orang kafir dan penjualnya meyakini memastikan atau memiliki dugaan kuat bahwa makanan itu akan dimakan di siang hari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kan siang harinya tidak boleh ada pelanggaran puasa. Walaupun tidak puasa itu siang hari tidak boleh mengkonsumsi sesuatu. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Ya kecuali kalau udzur. Jadi orang kafir pun itu ya tidak boleh makan di siang hari bulan Ramadan walaupun dia tidak puasa, karena itu kemuliaannya bulan Ramadan. Nah, ada penjual barang makanan dijual kepada orang kafir. Orang kafir itu dipastikan makan di siang hari bulan Ramadan, atau ada dugaan kuat seperti itu. Itu penjualannya juga haram, karena hal itu membantu kemaksiatan. Ya, maksiatnya berupa tadi, mengkonsumsi sesuatu di siang hari bulan Ramadan itu maksiat. Wazurutun wa arkanun labudda min muraatiha. Ini atofnya kemana ini? Bikuyudin, ini atofnya ke kuyud ya, jadi i'rabnya jar. Wazurutin wa arkanin labudda min muraatiha. Jadi ada beberapa catatan, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dijaga dalam jual beli. Falayasihul bi'u haitsu lam yakun dhimniyan illa bil ijab min ba'i aw min aw man yakum maqamahu walau hazlan. Jadi ba' itu salah satu rukunnya adalah ijab ya. Ijab itu ya ucapan dari ba'i atau orang yang menempati tempatnya. Jadi ba' itu tidak sah kecuali dengan ijab ya. Walaupun ijabnya ini walaupun ba'nya ini sifatnya zimni. Zimni itu ya ba' yang apa, penjualan yang terkandung di dalam akad yang lain. Penjualan yang terkandung dalam akad yang lain. Ini nanti ada contohnya. Contohnya ada orang yang mengatakan kepada orang lain, jadi saya punya teman ya, teman saya punya budak ya. Saya punya teman saya punya budak. Kemudian saya berkata kepadanya, apa ya, merdekakanlah budakmu. Nanti aku memberimu 500 ribu misalkan. Saya memerintahkan teman saya untuk memerdekakan budaknya. Kemudian kalau dia memerdekakan budaknya, saya memberi dia uang. Itu juga penjualan, tapi dhimni. Dhimni itu kalimat yang dipaham tidak dari kalimat yang diucapkan. Makna yang dipaham tapi bukan dari kalimat yang jelas. Jadi ijab itu sah ya, walaupun dilakukan dengan bergurau. Wahwa mayadul alat tamlik bisamani dalalatan zahirah. Kabituka wa malaktuka wa rohantuka bikadha. Jadi ijab adalah kalimat yang menunjukkan memberi kepemilikan sesuatu dengan pengganti berupa harga ya. Pengganti berupa harga. Jadi kalimat itu harus menunjukkan memberi kepemilikan dengan jelas. Maknanya harus jelas. Sebagai contoh, bi tuka, saya menjual kepadamu. Malak tuka, saya memberi kepemilikan kepadamu. Wahab tuka, saya memberikan kepadamu dengan harga sekian. Wal qabuli minal mustari aman yakumu maqamahu walau hazlan aidzan. Wa huwa mayadulu ala tamlik bisamani dalal. Ini bukan tamlik, ini salah ya. Mayadulu ala tamaluk ya. Kalau ijab itu tamlik, kalau qabul itu tamaluk. Mayadulu ala tamaluki bisamani dalalatan zahirah kastara itu wa tamalaktu wa raditu. Qabul dari mustari, penerimaan dari mustari atau pembeli atau orang yang menempati tempatnya. Jadi walaupun juga qabul ini diucapkan dengan bergurau, itu juga sah ya. Jadi ijab qabul itu walaupun bergurau sah. Qabul adalah kalimat yang menunjukkan menerima kepemilikan. Kalimat yang menunjukkan arti menerima kepemilikan dengan memberikan harga yang telah ditentukan. Dan kalimat itu harus, makna menerima kepemilikan itu harus jelas dari kalimat yang diucapkan oleh pembeli. Contohnya istara itu saya membeli, tamalak itu saya menerima kepemilikan, rodi itu saya rela. Wa kharaja bima lam yakun dhimniyan al-bai'u dhimni. Ya, ini contoh saya tadi ya. Ka'atik abdaka anni ala alfin masalan. Jadi berarti ini kurang ya. Jadi tadi falayasihu itu yang di paling atas itu ya, di layar yang paling atas itu ada yang kurang. Falayasihul bai'u haitsu lam yakum. Ya, sudah betul ya. Sudah betul, mohon maaf. Jadi tadi kan ijab dan qabul. Tadi berarti keterangan saya agak keliru ya. Mohon maaf ya. Saya ulangi ya. keharusan ijab dan kabul itu kalau baiknya tidak zimni ya. Kalau baiknya tidak zimni, tadi saya salah penjelasannya. Kalau baiknya zimni ya, baiknya zimni itu tidak diharuskan ijab dan kabul, tidak diharuskan ijab dan kabul. Ini manfaatnya nonton sampai selesai begini, kadang di awal-awal salah kemudian direvisi. Kalau nontonnya separuh-separuh ya pahamannya separuh-separuh. Jadi selama penjual beli itu tidak zimni, maka harus ijab dan kabul. Sehingga hal ini mengecualikan ba' yang zimni. Contohnya tadi, a'tik abdaka anni ala alfin masalan. Merdekakanlah budakmu untukku nanti engkau kuberi 1000. Jadi menyuruh seseorang untuk memerdekakan budak atas nama yang menyuruh, dan dia setelah memerdekakannya nanti memberi sejumlah uang yang disepakati. Fala yustaratu fihi ijabun wa qabul bal yakfi fihi iltimasu wal jawab. Maka anhu qala lahu bi'tuka tsumma atik tsumma ataktuhu anka. Jadi dalam ba' dzimni itu tidak disyaratkan ijab dan kabul, akan tetapi cukup dengan permintaan dan jawaban. Satu orang meminta, satu orang menjawab itu sudah cukup, tidak harus ada ijab kabul secara ba' ya. Jadi orang yang mengucapkan ucapan tadi, atik abdaka, itu seakan-akan dia mengucapkan aku menjual kepadamu lalu aku memerdekakan budak itu untukmu ya. Aku menjual budak ini kepadamu lalu aku merdekakan budak ini untukmu. Wasyartul ijabi wal qabul alla yatula fasulun bainahuma urfan. Jadi ijab dan qabul juga ada syaratnya. Ada beberapa syarat ya. Syarat yang pertama, antara ijab dan qabul tidak boleh disela-selai oleh pemisah yang lama. Jadi setelah ijab ya langsung kabul, tidak boleh sekarang ijab nanti beberapa jam kemudian baru kabul, tidak boleh. Wa la yatakhallalahuma kalimatun ajnabiyah walau mimman la yutlabu jawabuhu. Tidak boleh juga antara ijab dan kabul disela-selai dengan kalimat yang lain, kalimat yang tidak termasuk ijab dan kabul. Walaupun kalimat itu diucapkan oleh orang yang tidak diminta jawaban. Fa'inta labi mayus iru bil irodi autakhallala bainahuma dzalik lam yan akid albe. Bila antara ijab dan kabul dipisah dengan jeda yang lama, tidak langsung disambung, dan pemisah yang lama itu ya apa ya, sejumlah waktu yang bila waktu itu berlalu antara dua orang yang bertransaksi itu sudah dianggap berpaling. Jadi kalau sekarang ijab itu kan harusnya langsung dijawab. Tapi kalau sekarang ijab dijawabnya nanti, itu kan berarti seolah-olah yang menjawab itu sudah tidak mau lagi. Jadi waktunya kapan, berapa lama ya tergantung. Pokoknya waktu yang memberi kefahaman bahwa lawan bicara sudah berpaling, sudah tidak mau meneruskan lagi. Atau antara ijab dan kabul di tengah-tengah dengan kalimat yang lain, itu baiknya tidak sah. Sawa'un tafarraqa 'anil majlis amla. Baik sudah berpisah dari tempat akad ataupun belum. Wa alla yataghayyaral ijabu qablal kabul. Syarat berikutnya adalah ijab tidak berubah sebelum kabul. Jadi sekali mengucap ijab. Ya sudah itu tidak dirubah. Wa ayakbala waktal ijab. Dan syaratnya harus menerima atau kabul di saat ijab. Wa layakuna mu'allakon illa fi nahwi in kana milki faqad bi'tukahu wa fi bi'tuka in syi'ta. Syarat berikutnya adalah tidak boleh digantungkan. Ijab atau kabul tidak boleh digantungkan. Kecuali dalam masalah ini ya. Masalah semisal ucapan, jika harta ini milikku, maka akan aku jual kepadamu. Bila harta ini milikku, maka harta ini kujual kepadamu. Nah, ucapan ini boleh walaupun ada taklik, walaupun digantungkan dengan bila harta ini milikku. Artinya andai kata saya saya bukan ada kata ada orang ya, ada orang yang menjual sepeda ayahnya. Sepeda ayahnya dijual. Dia mengatakan, "Kalau harta ini milikku, aku jual kepadamu." Kemudian pembelinya sudah menerima. Ternyata di saat penjualan itu ayahnya sudah meninggal. Sudah meninggal kan artinya harta ayahnya itu diwariskan kepada anaknya. Di saat dia mengucapkan, "Jika harta ini milikku," ternyata faktanya memang benar-benar miliknya. Kalau seperti itu sah ya, walaupun ada taklik, walaupun ada penggantungan. Kemudian contoh yang lain yang boleh mentaklik adalah bi'tuka in syi'ta. Aku menjual barang ini kepadamu bila kau mau ya. Bila kau mau ini namanya taklik, tapi taklik yang boleh. Wa alla yakuna mu'aqqatan. Syarat berikutnya adalah tidak diberi waktu. Jadi penjualnya tidak diberi waktu. Aku jual barang ini kepadamu selama 1 minggu, ya, itu tidak sah itu karena penjualan itu ya selamanya. Waya buka kulun minhuma alal ahliyah ila tamamil agdi. Syarat berikutnya adalah antara penjual dan pembeli, keduanya harus masih tetap menjadi orang-orang yang layak berjual beli hingga akad sempurna. Artinya kalau di tengah-tengah akad gila atau pingsan atau mabuk atau yang lain itu tidak sah ya. Jadi sebelum akad selesai itu tidak boleh keluar dari ahliyatut tasarruf ya, orang yang layak bertasarruf. Wa ayatakallama sahsu sawa un kana qabilan aw mujiban bihaitsu yusmi'uhu bihaitsu yasma'uhu man biqurbi wa ilam yasma'uhu sahibuhu wa yakunu ilmu dzalika bi lam aw bihamlirin alaihi. Ya, jadi ijab dan kabul itu harus diucapkan. Baik yang ijab ataupun mengkabul, yang mengkabul harus mengucapkan kalimat. Artinya harus ada suara. Nah, ukuran suara itu seberapa keras? Ukurannya ya yang penting orang yang ada di sampingnya mendengar. Walaupun lawan transaksinya tidak mendengar, kalau orang di sampingnya mendengar ya sudah sah ya. Dan nanti kan bisa diberitahu, lawan transaksi bisa diberitahu. Diberitahu orang lain atau bagaimana ya, pokoknya ukuran mengucapkan itu sekiranya orang yang ada di sampingnya mendengar. Wasyaratul mutabayyi'aini al-bulughu wal aqlu wa adamur riqi wa adamul hajri alaihi bisyafahin wa adamul ikrahi bighairi haq. Kemudian sekarang syarat dari dua orang yang bertransaksi, baik penjual ataupun pembeli, di sini disyaratkan ada beberapa syarat ya. Yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga tidak budak ya, tidak punya status budak, yang keempat tidak dibatasi tasarufnya karena safah ya, safah itu ya orang yang belum bisa mengatur hartanya, maksudnya dia suka menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima tidak dipaksa. Karena kebenaran ya, kalau dipaksa karena kebenaran ya boleh. Dipaksa karena kebenaran itu ya, misalkan ada orang yang menggadaikan barangnya, kemudian atau ada orang yang punya hutang banyak, dia tidak bisa melunasinya, itu kan dia diharuskan untuk menjual barang yang dimiliki. Kalau tidak mau, itu yang menghutangi boleh melaporkan kepada hakim, lalu hakim memaksa menjualnya. Kalau tidak mau ya dipaksa, itu penjualannya sah karena memaksa dikarenakan kebenaran. Paksaannya itu berdasarkan kebenaran ya. Maksudnya bukan dipaksa atas dasar kedzaliman. Falayan aqidul bai'u min sabi minasabi walau maizan bi'idzni walihi fi ikhtiyarihi lisukuti ibaratihi. Karena jual beli disyaratkan balek ya, maka penjualan yang dilakukan oleh anak kecil walaupun sudah tamyiz itu tidak sah ya. Jadi anak yang belum baligh itu penjualannya belum sah. Walaupun sudah diizini oleh wali. Jadi ada wali yang memberi uang kepada anaknya kemudian diizini untuk membeli sesuatu. Kalau sesuatu itu dibeli atas kehendaknya sendiri, atas kehendak anak kecil sendiri, itu tidak sah. Kalau disuruh beda lagi ya. Kalau disuruh beda lagi ceritanya. Kalau membeli atas kehendaknya sendiri itu tidak sah, karena ucapan-ucapan dari anak kecil itu tidak dianggap oleh syariat ya. Jadi ijab atau kabul yang diucapkan itu tidak dianggap oleh syariat. Wala min majnun wa mukman alaihi. Tidak sah pula yang dilakukan oleh orang gila dan orang yang pingsan. Na'am yan agitu min sakron asin bisukrihi wa ilam yakun mukallafan. Akan tetapi ya, baik yang dilakukan oleh orang yang mabuk ya, yang mabuk tapi mabuknya itu sengaja, bukan mabuk yang tidak sengaja ya, itu sah ya. Jadi orang mabuk membeli sesuatu itu sah kalau mabuknya sengaja. Itu ya karena supaya memberatkan dirinya. Wala min raqiqin ghairi ma'dunin lahu wala mudabbaron wa mu'allaqan itquhu bi sifatin wa ummi walad. Wa amal mukadzabu fa yanqidu minhu. Baik juga tidak sah dilakukan bagi budak ya, budak yang tidak diizini berdagang. Jadi ada budak yang diizini berdagang ya. Itu kalau sudah diizini pemiliknya berdagang sah ya. Penjualannya sah. Tapi kalau tidak diizini tidak sah. Walaupun mudabbar, budak mudabbar itu budak yang sudah dijanjikan oleh sayidnya, kalau saya mati nanti kamu merdeka. Ataupun budak yang kemerdekaannya digantungkan dengan sifat. Dengan sifat ya. Misalkan kamu kalau selesai membangun ini nanti kamu merdeka itu. Pokoknya kemerdekaan tapi digantungkan dengan sesuatu itu juga tidak sah. Ataupun umuwalat ya. Umuwalat itu ya budak perempuan yang melahirkan anak hasil dari hubungan dengan sayidnya, itu juga tidak sah. Kalau budak mukatab itu sah. Ya, penjualan budak mukatab itu sah karena budak mukatab itu kan memang dia diharuskan mencari penghasilan ya supaya dia merdeka. Budak sudah memiliki kesepakatan dengan sayidnya, kalau kamu mampu membayar uang senilai sekian ya dengan dua kali cicilan maka kamu merdeka, itu namanya budak mukatab itu. Itu jual beli yang dilakukannya sah. Wala min mahjuri safahin li sukutu ibaratihi. Baik juga tidak sah dilakukan oleh orang yang dibatasi tasarufnya karena bodoh ya. Karena bodoh. Bodoh itu ya tadi dia belum mampu mengatur hartanya. Kalau orang yang bodoh itu ya seperti anak idiot ya. Kalau orang yang pokoknya bodoh itu ya belum bisa mentasarufkan hartanya sesuai dengan manfaat-manfaat yang kembali pada dirinya. Jadi orang safah ya, orang yang bodoh yang sudah ditetapkan oleh hakim bahwa tasarufnya dibatasi, itu dia mengucapkan ijab, mengucapkan kabul itu tidak dianggap oleh syariat ya. Oleh istirahat itu ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat.